Salli ala nabi wa tabassam, da nabi tabassam wa tabassam, da nabi tabassam, Allahumma salli alaih. Semuanya apa buatan? Tereng, bareng-bareng ya. Salli ala nabi da nabi tabassam wa tabassam, da nabi tabassam, Allahumma. Bareng sekali lagi yang kompak, yang semangat, biar kita semuanya tahu qasidah ini. Salli ala nabi da nabi tabassam wa tabassam, da nabi tabassam, Allahumma. Salam ala Nabi Muhammad. Bita'akak li fi hayatak, oh tahzan wi titathar. Lau kunti nasi tadakar, siurah Nabi naufakar. Ismah kalamu tafa'at, bashar wala Allah. Qamarun sidrun nabi. Allah Allah wa jamin wa jamil sidrun nabi.